أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جماعه سوء yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-115 dan 116 dari surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan satu kaum setelah diberinya petunjuk. Setelah diberinya taufiq, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai Allah menyerah memberikan keterangan, penjelasan untuk mereka apa yang mestinya mereka hindari dan apa yang mereka butuhkan dalam urusan agama mereka. Yani setelah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kemudian mereka menyimpang, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan apa yang mereka harus lakukan dari kebaikan dan apa yang mereka harus hindari dari kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Samud, kami telah memberi hidayah kepada mereka. Kami telah memberikan keterangan, penjelasan untuk mereka. Apa yang mestinya mereka lakukan dari kebaikan dan apa yang mereka harus hindari dari kejelekan. Fastahabbul 'ama 'alal huda, ternyata mereka lebih memilih kebutaan. Barakallahu fiik. Yani Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala Wailah, banyak orang yang dulunya mendapat hidayah, itu menyimpang. Oleh karena itu penting sangat untuk kita berdoa kepada Allah untuk dikokohkan hati kita di atas salam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit kecuali beliau memintai sabat, kekuhan di dalam. Allahumma ya muqallib al-qulub, tsabbit qalbi ala dini. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, betapa seringnya kau berdoa dengan doa ini. Ya muqallib al-qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kata Anas, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami akan berubah maksud setelah diberinya petunjuk? Karena ada orang yang seperti ini modelnya. Dulunya Masya Allah rajin, dulunya nantiasa taat, soleh, baik orang. Jadi dia berubah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Anas, atakhafu alaina wa kad amanna bih wa bima ji'ta bih. Kau masih mengkhawatirkan kami, ya Rasulullah. Sementara kami telah mengimani engkau dan mengimani apa yang kau bawa dari kebenaran. Kata Rasulullah SAW, inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan. Maka barakallahu fikum, berdoalah untuk senantiasa tetap di atas al-haq, tetap di atas kebenaran, karena inilah karamah yang sesungguhnya, karamah yang istiqamah di atas al-haq, di atas kebaikan. Karena hati ini sangat lemah, gampang berubah. Dikatakan kalbu li'annahu yataqallab, dinamakan kalbu karena bolak-balik senantiasa berubah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh tayyibaina lahum ma yattaqu, sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada mereka apa yang sebenarnya mereka jauhkan diri padanya dan apa yang mesti mereka lakukan. Inna Allah bi kulli shay'in alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Allah mengajarkan kalian apa yang dulunya kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kalian yang bisa kalian ambil manfaat daripadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah-hujjah atas kalian. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Kemudian Allah mengatakan inna Allah lahu mulkus samawati wal ars, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Semua di bawah kekuasaan, semua di bawah kepemilikannya, semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mulkus samawati wal ars, yuhyi wa yumiit, ialah zat yang menghidupkan dan yang mati, sehingganya tidak ada yang boleh tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, siapapun dia dan apapun dia, tetap makhluk. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marzuqun marzuqun. Jadi menyembah selain Allah berarti menyembah sama makhluk. Menyembah sesama makhluk. Ini adalah kebodohan barakallahu. Al-jahl. Al-zulm. Yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling zalim. Kufuran yang paling kufur. Barakallahu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, puncak dari kejelekan. Barakallahu. Karena mensederajatkan Allah dengan makhluk. Barakallahu. Mensederajatkan Allah dengan makhluk. Ya, ini makhluk ketika disembah diangkat setinggi-tingginya sehingga sederajat dengan Allah Subhanahu. Wallahul musta'an. Maka di sini Allah mengatakan inna Allah lahu mulkus samawat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kerajaan langit dan kerajaan. Maka semua di bawah kekuasaan. Semua adalah makhluk. Semua harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Adapun makhluk-makhluk, ya, dia dihidupkan oleh Allah dan dimatikan suatu saat semuanya. Hatta malaikat yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimatikan. Barakallahu. Setelah ditiup sangkakala, makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi pun mati, dan di langit pun mati. Tinggal hamalatul arsy, para pembawa arsy, kemudian Mikail, Jibril, Barakallah, Israfil, dan malakul maut. Maka yang diperintahkan untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tinggal mereka-mereka ini, Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa para pembawa arsy. Kemudian terakhir adalah Jibril. Kemudian terakhir adalah malaikat maut sendiri. Maka malaikat maut mengatakan bakita anta bakitu ana wa anta ya rab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mut anta, matilah. Maka matilah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulku liyaum. Limanil mulku liyaum. Limanil mulku liyaum lillahil wahidil qahhar. Semuanya mati. Semuanya mati dan Allah setelah itu menghidupkan kembali malaikat-malaikat dan ditiuplah sangkakala sehingga seluruh makhluk-makhluk Allah SWT bangkit kembali dengan izin dan kudrah dari Allah SWT. Krishna Allah mengatakan inna Allah lahu mulkus samawati wa semua milik Allah SWT. Kerajaan langit dan kerajaan. Dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir, dan tidaklah ada untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan pembela. Barakallahu. Ketika orang ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang menjadi pemenang. Dan siapa yang tidak ditolong dan tidak dibela oleh Allah SWT, maka dialah yang menjadi kalah. Barakallahu. Dua ayat ini pengingat untuk kita untuk tetap sabar, konsisten di atas kebaikan, kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh penyerah. Kemudian Allah menyatakan bahwa milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Selainnya ya dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan hanya Allah sebagai penolong dan pembela. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.